Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan mengenai hukum-hukum al-mukhaffafah min ats-tsaqilah, yaitu yang diringankan dari sesuatu yang semula berat karena tasydid. Yang sudah kita ambil adalah inna, kemudian juga berikutnya anna. Mengenai amalan-amalannya barakallahu fikum, sudah kami sebutkan seringnya kalau inna ditakhfif maka kebanyakannya dia tidak beramal. Walaupun terkadang beramal tapi sedikit. Naam. Itu pun kalau seandainya dia tidak beramal harus khabarnya itu dikasih na'am barakallahu fikum lam tawkid untuk membedakan antara apa? Antara innafiyah dengan in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Karena kalau antum ucapkan in zaidan qaimun jelas itu ya, itu beramal. Tapi kalau in zaidun qaimun orang bingung, ini in zaidun qaimun innya in mukhaffafah min ats-tsaqilah atau in nafiyah. Naam, seperti itu. Oleh karena itu apabila tidak beramal maka wajib dikasih lam situ agar tahu oh berarti ini in nafiyah. Paham maksudnya ya? Nam in zaidun laqaimun. In zaidun laqaimun dipastikan in apa itu? In zaidun laqaimun dipastikan apa itu? Gitu ya. Na'am barakallahu fikum wa na'am. Dipastikan in mukhaffafah min ats-tsaqilah karena ada lam taukid pada khabarnya. Tapi kalau in zaidun qaimun itu ihtimal. Innya in nafiyah atau in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah, kan itu ya enggak? Naam. Terlanjutkan qala al-mu'allif wa ashabahu Allah wa idza khuffifat anna baqiya i'maluha. Iya, sekarang ini kan. Apabila anna ditakhfif menjadi bacanya an gitu, maka tinggal tersisa amalannya. Walakin akan tetapi dia beramal bagaimana amalannya? Yajibu an yakuna ismuha dhamir sya'n. Perhatikan ini. Wajib isimnya itu bentuknya dhamir sya'n. Dhamir sya'n itu na'am barakallahu fikum dhamir ghaib. Namanya ghaib atau ghaibah gitu. Naam. Kita lihat bahwa itu dhamir sya'n huwa dhamirun mufradun ghaib, ya kan? Dhamir sya'n itu adalah dhamir yang mufrad ghaib. Contohnya an nahu, an naha. Cuman karena ditakhfif banyak anhu, anha. Seakan-akan gitu, seakan-akan. Maksudnya ya. Nah, itu namanya dhamir sya'n. Jadi syaratnya isimnya harus dhamir sya'n. Itu pun enggak boleh disebutkan wa ayyakuna mahdzufan dan hendaknya dia dibuang syaratnya. Jadi an mukhaffaf min ats-tsaqilah ini, an mukhaffafah min ats-tsaqilah, dia beramal kalau isimnya dhamir sya'n itu pun harus dibuang. Paham belum? Dibuang itu maksudnya nanti takdirkan itu ya, dibuang. Nah, kemudian khabarnya bagaimana? Wajib ayyakuna khabaruha jumlatan. Wajib khabarnya bentuknya jumlah. Nah, ini bedanya itu. Dengan contoh akan semakin jelas. Perhatikan nahwu alima an sayakunu. Alima an sayakunu. An di situ adalah an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Takdirnya alima annahu sayakunu. Berarti jumlah kan khabarnya an, ya enggak? Sayakunu itu. Isimnya mana? Dhamir sya'n. Mana? Mahdzuf. Takdirnya apa? Annahu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Antum bisa lihat situ. Bawah itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi dhamir sya'nnya itu takdirnya annahu, ya kan itu? Nah, wasmuha dhamir sya'ni mahdzufun takdiruhu annahu. Mafhum? Ewa na'am barakallahu fikum. Harus dibuang ya. Ewa. Dhamir sya'n apa? Atau lihat di bawah tadi yang sebelahnya tadi. Dhamir sya'n adalah dhamirun mufradun ghaib. Yukhalifu qiyasa ghairihi min baqiyatid dhamair. Wadhalika annahu la ya'udhu illa ala muta'akhir anhu wujuban lafdan wa rujbatan. Nah, maksudnya dia itu kembalinya malah justru yang ke belakang, enggak ke depan. Aslinya dhamir itu ke depan lewatnya, tapi ini enggak. Ini ke belakang. Nah, barakallahu fikum, secara lafaz dan secara urutan. Wa la yukhbar anhu illa bi jumlah wa ma'na sya'an anna al jumlah waqi'a bada'an al-mukhaffaf, na'am al-mukhaffafa sya'nun min asy-syu'un wa amrun al umur. Fa idza qult 'alimtu an zaitun qa'imun, fa zaitun qa'imun jumlatun wa hiya sya'nun min asy-syu'un. Jadi contohnya seperti ini, barakallahu fikum. Nah, alim tu, nah, alim tu, an Zaidun qa'imun. Nah, barakallahu fikum. Ini pastikan apa? Dhamir sya'nnya ada di sini, bukan dibuang. Oh ya? Takdirnya alim tu annahu nam Zaidun qa'imun. Amalum, paham salah ya? Seperti itu. Karena kan su'un, perkaranya Zaid itu ngapain sih berdiri itu loh. Paham ya? Sya'nun minas su'un artinya perkara atau keadaan, daripada keadaan yang ada, keadaannya berdiri. Paham ya? Dhamir sya'n, dhamir yang fungsinya itu untuk menjelaskan keadaan. Annahu. Paham salah ya? Ana barakallahu fikum. Kita lihat. Wa idza khufifat ka'an, paham salahnya ya tadi ya? Wa idza khufifat ka'anna, apabila ka'anna ditakhfif, jadi ka'anna mukhaffafah min as-saqilah, baqiya i'manuha aidan wa yajuzu hadfu ismiha wa dzikruhu. Tinggal tersisa amalannya, maka dia beramal, tapi isimnya boleh dibuang, boleh ditampakkan. Paham belum bedanya? Kalau yang an tadi wajib dibuang dhamir sya'an. Paham ya? Ini juga dhamir sya'an ini, isimnya itu man boleh disebutkan, boleh dibuang. Mohon insyaallah. Kita lihat. Kaqaulihi ka'andabiyatan ta'tu ila wariqis salam. Syahidnya ka'andabiyatan di situ. Ka'andabiyatan kalau seperti itu berarti dia beramal. Ka'andabiyatan. Karena ini ada tiga bacaan. Boleh ka'andabiyatan, ka'andabiyatun, ka'andabiyatin. Berapa bacaan? Tiga bacaan. Kalau antum baca ka'andabiyatin kasrah majrur, berarti kafnya huruf jar, annya zaidah. Nah, barakallahu fikum ini. Nah, kalau tempat ini berarti apa? Kafnya huruf jar, annya ini zaidah. Oh ya, jadi seakan kadobiyatin, seakan-akan gitu. Nah, boleh juga tempatnya kaandobiyatan. Kalau kaan dobiatan berarti dobiatan ini isim kaan khobarnya setelahnya. Itu ta'tu. Mafhum? Kalau antum baca kaan dobiatun boleh juga dobiatun seperti ini, kaan dobiatun berarti barakallahu fikum dhamir sya'an. Dhamir sya'an ini ingat. Berarti isimnya dhamir sya'an ka'annaha apa? Dobiatun. Nakdirkannya sotok. Manas-manas. Paham belum? Nah, berapa bacaan berarti? Tiga bacaan. Jadi kaf di situ. Nah, kalau antum baca ka'andabiyatin, kafnya huruf jar, annya zaidah. Kalau ka'andabiyatan dia beramal, cuman khabarnya mana? Sini jumlah setelahnya. Kalau ka'andabiyatun dia beramal juga, cuman isimnya dhamir sya'an, ka'annaha dhabiyatun. Mohon, na'am barakallahu fikum. Wallah alam sebutkan bahwa itu atau tidak. Yang jelas itu bacaannya tiga itu bisa dibaca ini dan itu, yang jelas antum tahu kenapa sebabnya dibaca seperti ini dan seperti itu. Mafhum soalnya ya? Naam. Berikutnya wa idza khufifat lakinna, apabila lakinna itu ditakhfif, diperingan, bacanya apa berarti? Lakin, wajib ihmaluha, wajib ihmal, wajib tidak beramal. Naam, jangan bingung karena huruf ataf juga ada lakin loh. Bedakannya bagaimana Ustaz misalkan? Bedakannya bagaimana? Bedakannya naam kalau lakin yang ini biasanya seringnya ada wawu sebelumnya. Karena enggak mungkin perhatikan. Walakin kana hanifan. Apa? Hanifan muslimah itu ya. Walakin. Ini enggak mungkin lakinya huruf ataf. Kenapa enggak mungkin? La yajuz istima' baina harfai 'athfin. Tidak boleh bertemu, berkumpul antara dua huruf ataf langsung. Wawu dan lakin langsung huruf ataf. Benci orang Arab. Jadi enggak mungkin kalau lakinnya huruf ataf. Pastikan lakinnya apa? Mukhaffafah minas tsaqilah. Enggak beramal ini kan? Enggak beramal. Itu lakin huruf ataf bukan ya? Bukan, karena huruf ataf wawunya ini atau wawunya huruf ibtidaiyah yang sebelumnya enggak masalah juga. Paham ya? Pastikan ini ya. Karena kalau lakinnya huruf ataf juga persis tulisannya sama. Al waw fa summa au am balla lakin hatta. Ulangi. Al waw fa summa au am balla lakin hatta. Ayo. Al waw fa summa balla lakin hatta. Ulangi. Al waw fa summa bal Al waw fa summa au am al waw fa summa au am bal la lakin hatta. Ulangi. Al waw fa summa au am bal la lakin hatta. Ayo na'am. Itu huruf ataf 9 saja. Adapun dalam matan jurumnya 10 itu ternyata yang sahih imma bukan huruf ataf tapi harfu tafsil. Kita lewati kan? Nah, yang sahih imma itu bukan huruf ataf tapi huruf tafsil. Imma zaitun wa imma amrun. Karena enggak mungkin imma zaitun wa imma amrun imma huruf ataf bertemu dua huruf ataf dilarang. La yadzul istima' baina harfai atfin. Nah, paham ya? Tidak boleh bertemu antara dua huruf ataf. Naam. Maksud soal ini, ini antum pastikan anna lakin apa? Mukhaffafah min as-saqilah enggak beramal. Dan enggak ada syarat masalah ya. Artinya sama akan tetapi. Paham misalnya ya? Naam. Barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat di situ nomor 1 bawah itu untuk faedah li zawali ikhtisasiha bil jumlah ismiyah. Naam, dia wajib ihmal, wajib tidak beramal. Kenapa? Dikarenakan hilangnya kekhususan dia naam dengan jumlah ismiyah. Akhirnya masuk pada fiil bisa kan ini? Walakin kana hanifan, ya enggak? Naam, aslinya kan masuknya pada apa? Isim saja, ya enggak? Ya enggak aslinya? Lakin nazaitan qaimun, isim saja. Wa yabqa ma'naha, tapi maknanya masih ada. Yuwa wa istidrak. Maknanya akan tetapi. Maknanya sama. Maknanya tetap akan tetapi. Ya enggak? Istidrak. Nahwu qawli ta'ala, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika. Akan tetapi ar-rasikhun, orang-orang yang mendalam fil ilmunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, orang-orang yang dalam ilmunya. Lakin itu maksudnya syahidnya di situ barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Naam, hilang kekhususannya dia. Naam. Mohon soal ya. Ayo. Jadi perlu diperhatikan. Mohon soal enggak ada syal ini? Enggak ada syal? Hah? Ayo naam. Qala al-mu'allifu asbahullah, sekarang masuk dalam bab la allati li nafsil jinsi. Yang dikenal dengan la nafiyah jinsiyah, ya enggak? La nafiyah al-jinsi. Naam, la nafiyah la barakallahu fikum lil jinsi. La yang fungsinya meniadakan seluruh jenis individu. La rajula fil fasli, enggak ada seorang pun lelaki di dalam kelas. Adanya mungkin perempuan atau yang lainnya. Paham ya? La qalama fil masjid, enggak ada pena sedikit pun di dalam masjid. Adanya mungkin pensil. Maksudnya ya, seperti itu. Jadi yang jadi individu itu dihilangkan secara total. Maksudnya individu itu dihilangkan secara total. Nah, barakallahu fikum. Jadi itulah la nafiyah jinsi. Nah, jadi meniadakan seluruh jenisnya. Beda dengan la nafiyah apa? Lil wahdah, yang dia beramal-amalan laisa. Dikenal dengan la apa? La hijaziyah. Hijaziyah. La hijaziyah. Tuh kita lewati kan? Nah, la hijaziyah termasuk rangkaian apa? La hijaziyah termasuk rangkaian apa kemarin di sini? La hijaziyah termasuk bagian-bagian dari apa? La hijaziyah. Nah. Huruf. Huruf apa? Musul. Termasuk huruf apa? Musyabbaha bilaisa. Al-huruf al-musyabbaha bilaisa. La ma in Itu ya? Lata. Empat kan? Nah, ma hijaziyah, la hijaziyah, in juga masuk, in kemarin ya? Kemudian lata. Nah, empat itu namanya huruf al-musyabbah bilaisa, beramal seperti amalan laisa persis karena kaidahnya apa? Asbah itu asbah gimana? Asyai'u. Apa? Asyai'u. Naam, asyai'u idha asbah asyai'a akhada hukmahu. Itu kaidahnya ya. Nah sekarang lain ini. La allati li nafsil jinsi. La yang fungsinya meniadakan seluruh jenis individu. Naam, la asada fil ghabah. Apa artinya la asada fil ghabah? Tidak ada singa di dalam ghabah. Hutan. Tidak ada seekor singa pun di dalam hutan. Berarti ada enggak singa kecil? Tidak ada seekor singa pun di dalam hutan. Berarti singa kecil ada enggak? Enggak ada. Adanya mungkin harimau atau singa. Singa kecil juga singa itu loh, paham ya? Enggak ada jenis singa ditiadakan. Paham ya? Nah, karena lana di sini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi raiba. La raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Ada enggak sedikit? Enggak ada sama sekali. Berarti artinya cara soalnya pengaruhnya dalam mengartikan nanti ini. Pengaruhnya dalam mengartikan dan juga maknanya. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Oleh karena itu ketika meniadakan ilah, la ilaha illallah, ya enggak? Tiada sesembahan sedikit pun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sama sekali. Ditiadakan seluruh jenis ilah, seluruh jenis sesembahan sedikit pun ditiadakan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsi la nafiyah jinsi. Nah, kalau la nafiyah lil ihdah kan yang ditiadakan teman satunya. Satuannya, ya enggak? La rajulun fil fasli. Tidak ada satu orang di dalam, tidak ada satu orang lelaki di dalam kelas. Bal rajulan au bal rijal. Bahkan dua orang atau lebih itu loh. Kalau satu tok enggak ada. Adanya dua atau lebih. Itu namanya la nafiyah lil ihdah. Mahum? Naam. Kita lihat. Qala al mu'allifu asabahullah faslun wa ammala allati li nafil jinsi fahiya allati yuradu biha nafya jamil jinsi ala sabil tansis. At-tansis maknanya adalah asyumul. Nah barakallahu fikum, maksudnya ditiadakan secara keseluruhan. Paham ya? Naam. Atau ala sabili al-jami' al-am asyumul, itu artinya sama semua. Bagaimana mengartikannya? Adapun la allati li nafsi jinsi, adapun la yang fungsinya meniadakan jenis. Naam barakallahu fikum, fahiya yaitu allati yuradu biha, yang diinginkan dengannya adalah nafiya jami'il jinsi, meniadakan seluruh jenis individu ala sabili tansis. Naam, dalam bentuk peniadaan yang sifatnya menyeluruh. Paham ya? Ala sabili tansis maksudnya apa? Naam, ala jihadis syumul. Dalam bentuk sisi yang secara keseluruhan ditiadakannya jenis tersebut. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat nomor dua itu, coba. Ai jinsun ismuha min na'am. Jinsu ismiha min haitsu ittisabihi bil khabar wa illa fa laysa manfi al ism bil khabar. Fa idza qult la rajul hadirun faqad nafaita al hudur an jinsir rajul. Na'am barakallahu fikum. Jadi maksudnya jenis penamaannya itu ditinjau dari sisi pensifatannya atau disifatnya dengan khobar. Wa illa pada asalnya falaisal manfi, bukanlah yang ditiadakan itu ism nama itu sendiri, balil khobar, tapi khobarnya tiadakan. Kita lihat fa idza qulta la rajula hadirun, tidak ada seorang pun yang hadir. Na barakallahu fikum, itu pun antum maksudnya apa yang antum tiadakan apa? Tidak ada satu orang yang hadir, tidak ada seorang pun yang hadir, berarti kehadiran enggak ada. Kalau orang di tempat yang lain mungkin ada enggak? Orang ada enggak di tempat lain? Ada, cuman enggak hadir gitu loh. Nah, kita lihat. Faqad nafaital hudur, sungguh engkau telah meniadakan kehadiran an jinsir rajul, dari jenis orang tersebut, jenis laki-laki tersebut. Berarti perempuan mungkin hadir gitu loh ya. Naam, seperti itu. Nomor tiga bahwa ay takunu nassan fi nafyi hukmil khabar 'anil jinsi bihaitsu la yabqa fardun min afradihi. Maksudnya dia menjadi nas, menjadi bukti. Nah, yang terang-terangan meniadakan hukum khobar dari jenisnya, dari individunya, ditinjau dari sisi layak bukan fardun min afradih, tidak tersisa satu individu pun, paham ya? tidak tersisa satu individu pun dari individu-individu yang ada. Contohnya, biar tambah jelas lagi, lam ra'ata fil baiti. Lam ra'ata fil baiti. Tidak ada seorang wanita pun di dalam rumah. Jadi individu perempuan itu enggak ada sama sekali dalam rumah itu. Enggak Fatimah, enggak Zainab, enggak siapa, intinya semua perempuan enggak ada dalam rumah itu. Paham ya? Berarti kan individunya benar-benar tiadakan itu ya. Tapi kalau laki-laki mungkin enggak? Perempuan tua? Tidak mungkin. Intinya semua jenis perempuan, semua jenis wanita tiadakan. Maafkan salah ya. Nah itu fungsinya. Naam. Jadi Anas, antum setelah paham seperti ini, antum akan semakin paham masalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha, tiada sesembahan sedikit pun yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ma'budan itu. Nah berarti la apa itu? La nafil jinsi. Nah maksudnya bagaimana? Maksudnya meniadakan seluruh jenis ilah, seluruh jenis sesembahan, semuanya ditiadakan yang kecuali yang berhak itu Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Naam seperti itu. Kita lihat fa kharaja biha al-amilah amalan laysa, ya kan? Keluar dari atau keluar dengan mengeluarkan dengan la nafil jinsi ini adalah apa? La yang beramal amal laysa. La apa tadi? La hijaziyah. Ayo kita lihat wa tusamma la an-nafiyah lil wahdah, ya enggak? La yang fungsinya meniadakan lil wahdah, kesatuan atau individu satu. Paham ya? Yang tiadakan mana itu satu tok yang tiadakan. Mungkin dua atau banyak malah ada gitu loh. Kalau satu tok enggak ada. Kita lihat, fa inna laysat nassan fi nafil jins, maka sungguhnya la nafiyal wahdah tersebut bukan terang-terangan atau bukan nah bukan terang-terangan untuk meniadakan seluruh jenisnya. Ba'daha setelahnya. Wa inna ma tahtamiluhu wa tahtamil nafiyal wahid li'anna nakira fi siyaqin nafi ta'um. Bisa jadi ada dua ihtimal. Ima ihtimal dia yang tiadakan cuma satu tok, atau ada ihtimal yang tiadakan seluruhnya juga. Bisa, tapi untuk memastikan enggak bisa. Apa maksudnya ya? Ada dua ihtimal ya. Ihtimalnya ihtimal artinya kemungkinan, ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama yang tiadakan cuma satuannya, la rajulun fil fasli, tidak ada satu orang di dalam kelas. Tidak ada satu orang laki-laki dalam kelas. Mungkin adanya banyak. Mungkin kita gitu juga. Mungkin makna yang kedua, tidak ada satu orang laki-laki dalam kelas. Sama sekali enggak ada, itu juga mungkin. Tapi untuk nas menunjukkan langsung enggak bisa. Berarti ada dua ihtimal, paham ya? Nah, kita lihat. Nah, karena nakirah dalam siyak nafi, kalau nakirah itu berada di konteks penyebutan penafian, sebelumnya ada penafian, maka ta'um, menunjukkan umum. Usul enggak ini? Usul. Kita lewatin usul. An-nakirah fi siyak nafi tufidul umum. Fa idza aratta nafyal wahid mayyastahu biqaulika aqbahu, perhatikan. Apabila engkau menginginkan yang kamu tiadakan satu saja, perhatikan ya. Jika kamu menginginkan yang kamu tiadakan cuma satu orang saja atau satu aja, engkau harus membedakan dengan ucapanmu setelahnya bal rajulan. Paham? Contohnya gini. Anak ingin meniadakan di dalam kelas ini enggak ada kalau cuma satu orang laki-laki, tak adanya banyak laki-laki. Nah kalau antum niat seperti itu, antum mengucapkannya harus apa? Harus setelahnya dikasih bal nanti. Bal rajulan contohnya. La rajulun fil masjid. Bal rajulan. Tidak ada satu orang laki-laki di dalam masjid, bahkan dua orang adanya atau lebih. Harus kasih kayak gitu ya. Itu kalau antum meniatkan yang antum tiadakan satu orang gitu loh. Kalau yang ditiadakan semuanya bagaimana? Udah enggak perlu repot-repot pakai lanafil jinsi selesai. La rajula fil masjid selesai. Nah, kita lihat bal rajulan bahkan dua orang. Wa idza aratta nafyal jinsi lam tu'lam. Na'am barakallahu fikum. Lam tu'kibhu. Na'am bisyai. Apabila engkau menginginkan yang ditiadakan seluruh jenisnya, maka tidak perlu engkau mengiringi atau mengikuti setelahnya dengan sesuatu apapun. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Bal yajuz an taqul ba'dahu bal rajulan. Contohnya. La rajula fil fasli bal rajulan, boleh enggak gitu? La rajula fil fasli bal rajulan, boleh enggak? Enggak boleh. Karena la nafiyal jinsi itu mutlak fungsinya adalah apa? Benar-benar nas terang-terangan meniadakan seluruh jenis individu. Paham? Naam barakallahu fikum. Sekarang, la hirata naam fil bustan. La hirata fil bustan. Apa artinya? Hirrah sama hirrah. Kalau himar, hir, hirun, Abu Hurairah, apa hir? Kucing, hirun, kitun, sama artinya. Ya udah ganti yang lain. Lakito fil bustan, lakito fil bustani. Bustan itu kebun. Berarti artinya? Naam. Kucing warna merah ada enggak? Kucing warna merah? Ada. Yang kecil? Ada. Anak kucing? Ada. Ada semuanya enggak ada. Individu kucing ditiadakan sama sekali. Ular mungkin ada gitu, paham ya? Seperti itu caranya. Jadi insyaallah paham insyaallah ya. Insyaallah paham insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum, sudah paham insyaallah mudah ini. Naam. Jadi ingat-ingat ya, kalau antum menggunakan lana fil jinsi jangan sekali-kali setelah dikasih bal. Tapi kalau antum gunakan lana fil wahdah, yang antum inginkan adalah meniadakan satu saja, individu satu saja, atau jangan meniadakan hanya satu, hanya kesatuan atau sifat satunya itu, sifat apa istilahnya, nah, tunggalnya itu, itu na'barakallahu fikum, antum kasih enggak masalah. Paham ya? Karena biar dikasih, karena tujuannya biar menghilangkan kesamaran. Karena kalau cuman la rajulun fil masjid, ada ihtimal situ. Yang ditiadakan satu orang atau semuanya. Satu orang ya, harus kasih bal. La rajulun fil masjid bal rajulan. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.